bila kau akan sadari kudosa yang engkau lakukan. Cukup rasa bila kau pergi, aku senang biasa memanjatkan doa pada yang kuasa agar dirimu itu ditunjukkan jalan sempurna. Oh,